السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، أما بعد. Para pemirsa Niaga TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Setelah dua hari sebelumnya kita libur dikarenakan ada beberapa kendala teknis yang terjadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita semua taufik untuk bisa istiqamah di dalam menuntut ilmu dan di dalam mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, begitupun teruntuk para keluarganya, juga para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqamah di dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau. Ma'asyiral muslimin, sebagaimana biasa di dalam rubrik Negeriku Bertauhid, kita melanjutkan pembahasan Aqidatul Tauhid yang kita ambil dari kitab Aqidatul Tauhid yang ditulis oleh Dr. Saleh Ibn Al-Fawzan Al-Fawzan Hafizahullahu Ta'ala. Kita memasuki fasal yang kelima yang berjudul Bayanus tilzami tauhidir rububiyah li tauhidil uluhiyah. Penjelasan bahwasanya tauhid rububiyah memiliki konsekuensi penetapan tauhid uluhiyah. Apa makna dari judul ini? Kita akan baca penjelasan beliau. Wa ma'na dhalik, kata beliau, artinya anna man aqarra bi tauhidir rububiyah, siapapun yang mengikrarkan, menetapkan, mengimani tauhid rububiyah, fa'taraf bi annahu la khaliq wala raziq walal mudabbir lil kauni illallah, yaitu saat seseorang meyakini bahwa tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberikan rezeki, tidak ada pula yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah. Ini makna umum dari tauhidur rububiyah. Lazimahu an yuqirra bi annahu la yastahiqqu al-ibadata bi jami'i anwa'iha illallah subhanahu wa ta'ala. Maka lazim, tidak bisa tidak, dia harus mengakui bahwa tidak ada yang berhak untuk mendapatkan ibadah bi anwa'iha, dengan segala bentuk daripada ibadah, illallah azza wa jal, kecuali Allah. Jadi saat kita meyakini bahwa Allah Al-Khaliq yang maha pencipta, Ar-Raziq yang maha memberikan rizki, Al-Mudabbir lil-Kaun, Allah lah yang mengatur alam semesta ini, maka konsekuensi dari Tauhid Rububiyah menuntut kita untuk menetapkan segala bentuk ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini saling berkaitan, ya. Seolah-olah kita mengatakan bahwa tauhidur rububiyah adalah dalil atas tauhidul uluhiyah. Saat kita mengakui bahwa Allah adalah pemilik rububiyah, yang maha pencipta, pemberi rizki, pengatur yang merajai, maka buahnya, buah dari pengakuan terhadap tauhid rububiyah adalah tauhidul uluhiyah, yaitu menyerahkan segala bentuk peribadatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, "Wa hadza huwa tauhidul uluhiyah." Inilah makna dari tauhidul uluhiyah, yaitu mengikhlaskan ibadah kita semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa innal uluhiyata hiyal ibadah, sesungguhnya makna dari uluhiyah adalah ibadah. Fal ilah, adapun arti dari ilah, kata beliau, al-ma'bud, yaitu yang disembah. Oleh karenanya kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, para ulama menjelaskan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fala yud'a illallah, maka doa kita hanya kepada Allah. Wala yustaghathu illa bih, dan kita hanya beristighatsah kepada Allah. Apa itu istighatsah? Ya, memohon, meminta kepada Allah di masa-masa genting, di masa-masa mendesak, beristighatsah, memohon perlindungan, pertolongan kepada Allah. Wala yutawakkalu illa alaih, dan kita tidak bertawakal kecuali kepadanya. Wala tuzbahul qarabin wa tunzarun nuzur, wala tusrafu jami'u anwa'il ibadati illa lah, tidaklah sembelihan itu disembelih, nazar-nazar itu dilaksanakan, dan tidaklah segala bentuk ibadah dilaksanakan illalah, kecuali semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menyembelih untuk pohon yang dikeramatkan, atau untuk jin-jin yang dianggap menguasai satu daerah, atau kita tidak boleh bernazar untuk kuburan dan lain sebagainya. Tetapi semua bentuk dari peribadatan itu kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai konsekuensi kita mengakui bahwa Allah Al-Khaliq, Ar-Raziq, Al-Mudabbir, Al-Malik. Kita mengakui Allah lah sang pencipta, Allah lah sang pengatur, Allah lah sang pemberi rizki, Allah lah sang raja di raja. Maka konsekuensinya kita harus mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa tauhidur rububiyyati dalilun liwujubi tauhidil uluhiyah. Maka tauhidur rububiyyah adalah dalil. Dalil apa? Dalil wajibnya kita mentauhidkan Allah di dalam uluhiyahnya. Ya, kalau rububiyyah tadi di dalam perbuatan-perbuatan Allah, bahwa Allah lah yang mencipta, nah itu perbuatan. Bahwa Allah lah yang memberikan rezeki, itu perbuatan. Bahwa Allah lah yang mengatur alam semesta, ini perbuatan. Konsekuensi dari pengakuan terhadap tauhid ar-rububiyah adalah menetapkan tauhid uluhiyah. Kalau tauhid rububiyah terkait dengan perbuatan Allah, maka tauhidul uluhiyah adalah terkait dengan perbuatan manusia, perbuatan makhluk. Artinya semua perbuatan kita, semua bentuk ibadah kita, kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan mereka tidak diperintahkan kecuali agar mereka mengikhlaskan agama, mengikhlaskan ibadah mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya, dan barang siapa yang berharap akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal 'amalan salihan, maka hendaknya dia beramal saleh, wala yusyrik, dan tidak boleh dia menyekutukan Allah ya bi'ibadati rabbih ahada, yang menyekutukan dalam peribadatan dengan sesuatu apapun. Walihada katsiran ma yahtajjullahu subhanahu wa ta'ala alal munkirina litauhidil uluhiyah bima aqarru bihi min tauhidir rububiyah. Oleh karenanya seringkali, kata beliau, Allah berdalil ya atas orang-orang yang mengingkari tauhid uluhiyah dengan penetapan mereka terhadap tauhid rububiyah. Jadi Allah membantah mereka, orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang menduakan Allah di dalam masalah ibadah. Dengan apa Allah membantah mereka? Dengan tauhidur rububiyah. Allah katakan, bukankah kalian mengakui Allah yang menciptakan kalian, Allah yang memberikan rizki, Allah yang menurunkan hujan dari langit, ya Allah yang mengatur alam semesta ini? Mereka berkata, kulillah, semua itu dilakukan oleh Allah. Fa'anna yu'fakun, ya. Lalu kenapa kalian tidak mau bertakwa, tidak mau beriman, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi di dalam Al-Qur'an Allah jadikan tauhidur rububiyah dalil ala tauhidil uluhiyah, dalil atas tauhid uluhiyah. Mithlu qawlihi ta'ala, hal ini seperti Allah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 21-22. Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kata Allah, u'budu rabbakumul ladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Murnikanlah ibadah kalian kepada Rabb kalian, yaitu Allah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini ayat 21. Jadi Allah memerintahkan manusia agar mereka mengikhlaskan peribadatan mereka kepada Allah. Lalu Allah jadikan tauhidur rububiyah sebagai dalil atas tauhidul uluhiyah. Apa kata Allah? Beribadahlah kalian kepada Allah. Kenapa harus beribadah kepada Allah? Alladzi khalaqakum. Karena dia yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum. Dia pula yang telah menciptakan orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allazi ja'ala lakumul arda firashan was samaa'a binaa'a. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian, dan dia yang telah menjadikan langit sebagai bangunan untuk kalian. Wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Dan dialah Allah yang menurunkan dari langit itu air, hujan maksudnya, fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Dan dari hujan yang turun itu tumbuhlah pepohonan yang mengeluarkan buah-buahan untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian membuat sekutu-sekutu bagi Allah. Janganlah kalian membuat tandingan-tandingan bagi Allah. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian sudah tahu. Sudah tahu apa? Tahu yang menciptakan kalian Allah. Tahu yang menciptakan orang sebelum kalian Allah. Tahu bahwa yang menciptakan bumi ini Allah. Tahu bahwa yang menciptakan langit itu Allah. Tahu yang menurunkan hujan itu Allah. Tahu yang menumbuhkan pepohonan itu Allah. Tahu yang mengeluarkan buah-buahan itu Allah. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Maka janganlah kalian membuat sekutu-sekutu bagi Allah. Janganlah kalian melakukan perbuatan syirik. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian sudah mengetahui. Maksudnya mengetahui tauhid rububiyah, konsekuensinya kalian pun harus mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah, yaitu di dalam hak-hak peribadatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau berkata, فأمرهم بتوحيد الألوهية وهو عبادته واحتج عليهم بتوحيد الربوبية. Di dalam ayat ini Allah perintahkan mereka mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah, yaitu ibadah, dan Allah jadikan hujjah atas perintah mentauhidkan Allah di dalam ibadah dengan tauhid rububiyah. Artinya hujjah Allah atas manusia bahwa mereka harus mentauhidkan Allah di dalam ibadah, hujjahnya adalah tauhidur rububiyah. Ya. Jadi tauhid rububiyah adalah hujjah Allah bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alladhi huwa khalqun nasil awwalin wal akhirin. Karena dialah yang menciptakan manusia yang awwalin wal akhirin, baik yang pertama ataupun yang terakhir. Wa khalqus samawati wal ardi wa ma fihima. Dan karena dia yang menciptakan langit, bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Wa tasrihur riyahi wa inzalul matar. Dan dia pula yang telah mengendalikan angin, ya, menundukkan angin dan menurunkan hujan. Wa inbatun nabat. Dia pula yang menumbuhkan pepohonan. Wa ikhrajus samarati allati huwa rizqul ibad. Dan dia pula yang mengeluarkan buah-buahan yang merupakan rizqul ibad, yaitu rezeki bagi hamba-hamba Allah. Maka tidak pantas kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas kita menduakan Allah kalau memang kita termasuk orang-orang yang menetapkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Fala yaliqu bihim ay yusyriku ma'ahu ghairuh. Maka tidak pantas bagi mereka itu yang mengakui tauhid rububiyah, mereka menyekutukannya dengan sesuatu. Mimman ya'lamuna annahu lam yaf'al syai'an min dzalik. Padahal mereka tahu dan sadar bahwa apa yang mereka seru selain daripada Allah tidak pernah menciptakan apapun. Pohon-pohon itu tidak pernah menciptakan apapun. Kuburan-kuburan itu tidak bisa melakukan apapun. Patung-patung itu tidak bisa mencegah keburukan atas diri mereka sendiri. Bagaimana akan memberikan pertolongan kepada kita? Na'udzubillah min dzalik. Kemudian dikatakan oleh beliau, فَالطَّرِيقُ الْفِطْرِ لِإِثْبَاتِ تَوْحِيدِ الْأُلُوهِيَّةِ. Maka jalan yang sesuai dengan fitrah manusia di dalam menetapkan tauhidul uluhiyah, الْإِسْتِدْلَالُ عَلَيْهِ بِتَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ, yaitu menjadikan tauhidul rububiyah sebagai dalil atas tauhidul uluhiyah. Apa? Menjadikan tauhidul rububiyah istidlalan, sebagai dalil atas tauhidul uluhiyah. Fa innal insana yata'allaku awwalan bi masdari khalqihi wa man sya'a naf'ihi wa dharrihi. Karena sesungguhnya manusia itu tergantung yang pertama kali kepada sumber yang menciptakan dia, dan juga yang telah menumbuhkan, mendatangkan manfaat untuknya, ya, dan mencegah keburukan atasnya. Artinya manusia punya kecenderungan untuk bergantung kepada sang pencipta, sang pemberi rizki, sang pencipta segala sesuatunya. Ini sudah menjadi apa? Fitri. Sesuatu yang sifatnya fitri. Oleh karena kita dapatkan, ya, sebuas apapun hewan, singa, harimau, buaya, kalau dia sejak kecil, ya sejak masih bayi, diurus, diberikan makan, ya oleh manusia misalnya, maka dia akan jinak. Artinya akan cenderung. Kita sering melihat video-video ya, di mana ada singa yang biasanya buas menerkam manusia, memakan manusia, tapi ketika diurus, diberikan makanan, dipenuhi segala kebutuhannya, diberikan kasih sayang dan tempat tinggal, tempat berlindung, maka memiliki apa? Ta'alluq. Memiliki apa? Ta'alluq. Jadi dia bergantung kepada manusia tersebut. Dan begitulah fitrah semua makhluk manusia, termasuk manusia, maksud saya, termasuk manusia memiliki fitrah yang sama. Ketika mereka menyadari bahwa yang mencipta mereka adalah Allah, yang memberikan rezeki kepada mereka Allah, yang mengatur alam semesta ini Allah, yang menciptakan bumi sebagai tempat tinggal Allah, menciptakan langit ya sebagai atap di atas kepala kita Allah, menurunkan hujan Allah, menumbuhkan pohon Allah, ya, mengeluarkan buah-buahan sebagai rizki Allah, maka muncul apa? Ta'alluq. Kita akan menjadi apa? Bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya beliau berkata, ini adalah tariq al-fitri, jalan yang sesuai dengan fitrah di dalam menetapkan tauhidul uluhiyah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau berkata, "Tsumma yantaqilu ba'da dzalika ila alwasa'il allati tuqarribuhu ilaihi." Kemudian setelah kita mengatakan secara fitrahnya manusia ingin bergantung kepada Sang Pencipta yang memberikan kebaikan dan segala sesuatunya, kemudian setelah itu mereka berpindah ilal wasail, kepada wasilah atau sarana-sarana, allati tuqarribuhu ilaih, yang dapat mendekatkannya kepadanya. Ini sudah menjadi fitrah. Kalau kita sudah tahu bahwa Allah yang menciptakan kita, kita ingin dekat dengannya. Lewat apa kita dekat dengan Allah? Abral wasail, melalui sarana-sarana yang bisa mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa turdihi anhu, yang dengannya mereka mendapatkan ridha. Wa tuwathiqu thilata bainahu wa bainah, dan mereka akan mencari apa? Penguat hubungan antara diri mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fatauhidul rububiyah, kata beliau, babun litauhidil uluhiyah. Maka kita katakan bahwa tauhidul ar-rububiyah adalah pintu masuk menuju tauhid al-uluhiyah. Jadi pintu menuju tauhid uluhiyah adalah menetapkan tauhidur rububiyah. Min ajli dzalik ihtajjallahu 'alal musyrikin bihadhihi at-tariqah. Oleh karenanya Allah berhujjah atas orang musyrik dengan cara ini. Ya. Wa amara rasuluhu an yahtajja biha alaihim. Dan Rasul pun diperintahkan agar berhujjah atas orang musyrik dengan cara ini. Apa itu? Menetapkan tauhidul uluhiyah melalui penetapan tauhidur rububiyah. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, tepatnya di dalam surat Al-Mu'minun 83, 84 sampai 89, Allah katakan, قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Katakanlah, milik siapa bumi ini? Dan milik siapa apa-apa yang ada di dalamnya? Kalau kalian mengetahui. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Mereka akan berkata, semuanya milik Allah. Ya, semuanya milik Allah. Afala tadakkarun? Lalu kenapa mereka tidak ingat bahwa ini milik Allah, maka yang berhak disembah adalah Allah. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul 'arsyil 'azim. Katakan kepada mereka, kepada orang-orang yang menyekutukan Allah. Siapakah Rabb langit yang tujuh? Dan siapakah Rabb arsy yang agung? Sayaquluna lillah. Mereka akan berkata, itu milik Allah. Qul afala tattaqun. Katakan, kenapa tidak mau bertakwa? Kalau kalian sadar, alam semesta ini milik Allah. Langit dan bumi diciptakan oleh Allah. Afala tattaqun. Kenapa kalian tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru 'alaihi in kuntum ta'lamun. Katakan, ya, katakan kepada mereka, yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah, siapakah yang di tangannya kerajaan segala sesuatu? Ya, dan dia memberikan balasan. Ya, dialah yang memberikan balasan kepada makhluk-makhluknya. Sayaquluna lillahi qul fa anna tusharun. Mereka akan berkata, itu Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka mengakui, bahwa langit Allah yang mencipta, bumi Allah yang mencipta, makhluk Allah yang mencipta, penguasa arsy Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki semuanya. Ya, Allah perintahkan Rasul untuk mengingatkan mereka bahwa mereka sudah tahu, bahwa mereka sudah yakin bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Lalu kenapa mereka datang ke berhala-berhala tersebut? Kenapa mereka malah datang musibah melakukan acara apa namanya, ruatan selamatan bumi? Tidak benar seperti itu. Ya, fa'anna ya tu'fakun. Ya, tidak benar seperti itu. Ya, karena apa? Pengakuan kita, sekali lagi, pengakuan kita kepada tauhidur rububiyah mengharuskan kita menetapkan tauhidul uluhiyah. Wa qala ta'ala, begitupun Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 102. Allah katakan, Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliku kulli syai'. Khaliku kulli syai'in fa'buduh. Zalikumullahu rabbukum. Itulah Allah Rabb kalian. La ilaha illa hu. Tidak ada yang berhak disembah kecuali dia. Khaliku kulli syai'. Karena dialah yang mencipta segala sesuatu. Fa'buduhu. Maka ikhlaskanlah peribadatan kalian kepadanya. Masya Allah. Ini ayat yang luar biasa, singkat tetapi jelas, ya. Zalikumullahu rabbukum. Itulah Allah Rabb kalian. La ilaha illahu. Tidak ada yang berhak disembah kecuali dirinya. Kenapa? Khaliqu kulli syai. Karena dia pencipta segala sesuatu. Fa'buduhu, maka ikhlaskanlah ibadah kalian hanya kepadanya. Ma'asyiral muslimin, jangan kemana-mana. Kita kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alayhim barakatim minas samaa'i wal ardh. Bersama mesin MacBread tipe ARD BM66X dari Ardin, andalan para ibu rumah tangga dalam kebutuhan dapur. Kini Anda bisa membuat aneka macam olahan kuliner berbahan dasar tepung-tepungan dari nol hingga menjadi sajian yang lezat. 25 fitur menu dalam satu fungsi mesin yang praktis. Sangat mudah dioperasikan, cukup menekan satu tombol untuk memproses hingga 25 olahan menu yang berbeda. Desain mesin yang cantik dan eye-catching untuk penempatan dan kebutuhan di dapur. Body mesin dari material full stainless steel, awet dan higienis. Konsumsi listrik hemat, hanya 550 watt. Sebagai bonus tambahan, Anda juga akan mendapatkan satu buah ice cream barrel cantik yang bisa digunakan untuk membuat aneka es krim ataupun yogurt. Mesin juga dilengkapi dengan tromol atau dispenser untuk meletakkan aneka bahan topping manisan dan kacang-kacangan, yang berguna untuk mencampur aneka macam bahan pada saat proses pengadonan berlangsung. Anda jadi bisa lebih mengkreasikan aneka macam produk yang dibuat. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin parut kelapa. Raih peluang bisnis dan keuntungan dari olahan produk pertanian buah kelapa. Kelapa parut yang banyak digunakan untuk industri makanan. Dengan mesin pemarut kelapa tipe PRT-125 Maxindo, andalan bagi para pelaku usaha yang bergerak di bidang agrobisnis. Mesin ini dapat memarut buah kelapa utuh menjadi bentuk kelapa parut atau kelapa serbuk, yang banyak dibutuhkan pada bidang industri pembuat makanan. Dengan fitur dan keunggulan mesin, bodi mesin dan pisau pemarut terbuat dari bahan full stainless steel yang sesuai dengan standar food safety, awet dan higienis. Mesin dilengkapi dengan cover penutup pada bagian atas dan bawah sehingga lebih aman pada saat digunakan. Motor mesin yang berkualitas, mudah untuk dibersihkan, mampu menggiling hingga kapasitas 50 kg per jam. Sangat praktis, hasil parutan kelapa akan langsung keluar melalui saluran outlet dalam hitungan detik. Lebih hemat listrik dan cocok untuk kebutuhan UKM. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Cara mudah menjaga sajian sup, soto, gulai, opor, dan aneka kuliner berkuah lainnya. Mesin penghangat sup tipe MKS BMBL1 Maxindo sangat berguna pada bisnis catering, hotel, resto buffet, ataupun untuk keperluan pribadi saat ada acara hajatan. Dengan fitur keunggulan dari bahan stainless steel, mudah dibersihkan, desain elegan yang menarik mata, dilengkapi juga dengan termostat untuk mengatur tingkat penghangat. Sajian tetap higienis dan tidak merubah kualitas rasa. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ambil peluang aneka macam kreasi kuliner mie yang laris dan menguntungkan. Maxindo, pilihan investasi tepat bagi para pengusaha mie yang akan memulai usaha dengan lebih mudah, hemat, dan menguntungkan. Mesin cetak mie manual tipe MKS-150B Maxindo telah banyak digunakan oleh ribuan pengusaha mie di seluruh Indonesia. Dengan desain yang minimalis, material full stainless steel yang sesuai food grade, beroperasi dengan sistem manual menggunakan tuas pemutar yang dilengkapi handle pengaman, mudah untuk dioperasikan, namun dengan hasil yang maksimal. Ukuran cetakan molding mie 2 mm dan gratis cetakan tambahan berukuran 3 mm. Dimensi yang ringkas membuat mesin mudah untuk dipindah tempatkan, mudah juga untuk dibersihkan. Multifungsi, selain untuk memproduksi mie, Anda juga bisa gunakan mesin ini untuk membuat kulit pastel, lumpia, pangsit, cheese stick, kue tiaw, dan lain-lain. Lebih hemat dan menguntungkan untuk Anda yang baru memulai usaha. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Para pemirsa Niaga TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang pertama sudah kita bahas dan kita bacakan penjelasan Dr. Saleh Ibn Al-Fauzan hafizahullahu taala terkait dengan korelasi antara tauhidur rububiyah dengan tauhidul uluhiyah. Bahwasanya tauhidur rububiyah memiliki konsekuensi kita menetapkan tauhidul uluhiyah. Tauhidur Rububiyah berarti menetapkan bahwa Allah dialah sang pencipta, dialah sang pemberi rizki, dialah yang maha merajai, dan dia yang maha mengatur. Keyakinan ini haruslah memiliki buah konsekuensi. Buahnya adalah kita mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah atau peribadatan. Oleh karenanya ma'asirul muslimin, ini harus benar-benar kita pahami, karena ini adalah bagian penting dari akidah Islam. Ada hamba Allah di Bengkulu yang masuk, coba kita angkat. Assalamualaikum. Baik, baik, barakallah ibu, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ya, ada riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 3 kali maka seolah-olah dia telah menghatamkan Al-Quran. Hal itu ma'asirul muslimin, karena Al-Ikhlas ini adalah disebut Al-Ikhlas yang artinya murni, bersih, karena di dalamnya hanya membicarakan permasalahan tauhid, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah permasalahan tauhid, yang kedua adalah khabar, yang ketiga adalah ahkam. Tauhid ya kaitannya dengan ibadah, ya kaitannya dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun khabar artinya berita, baik berita umat terdahulu seperti kisah Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Ismail, Yaqub, Yusuf dan lain sebagainya. Dan juga di dalamnya terdapat berita tentang umat-umat yang akan datang, tentang kisah Ya'juj dan Ma'juj, tentang peristiwa hari kiamat dan lain sebagainya. Dan di dalamnya terdapat berita nanti di akhirat tentang surga, tentang neraka, tentang hisab, tentang mizan dan lain sebagainya. Ini bagian kedua dari Al-Qur'an. Bagian ketiga dari Al-Qur'an adalah ahkam. Ahkam itu jamak daripada al-hukmu. Hukum artinya aturan. Jadi dalam Al-Qur'an terdapat perintah dan larangan. Perintah untuk kita taati, larangan untuk kita jauhi, ya. Dan itu biasa disebut dengan ahkam. Perkara-perkara yang sifatnya ibadah, ya, atau perkara-perkara yang sifatnya muamalah, karena nanti hukum pun terbagi lagi. Ada hukum ibadah yang sifatnya mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Jadi seolah-olah kalau kita membaca Al-Ikhlas 3 kali, kita sudah membaca sepertiga Al-Quran, sepertiga dikali 3, kan begitu. Sepertiga, sepertiga, sepertiga, maka seolah-olah kita telah menyempurnakan membaca Al-Quran 30 juz. Apakah sama pahalanya dengan yang membaca sampai selesai 30 juz? Tentunya tidak. Ya, tentunya tidak. Tetapi perumpamaannya seperti telah menghatamkan 30 juz. Apakah Al-Ikhlas, tadi pertanyaan kedua saya belum terlalu jelas ya. Tetapi yang saya tangkap, apakah Al-Ikhlas dengan Al-Kafirun itu harus dibaca beriringan? Karena memiliki makna yang sama, Allah alam bisawab, tidak harus. Artinya boleh kita membaca Al-Ikhlas sendiri di dalam salat, dan Al-Kafirun pun tersendiri. Allah alam bisawab. Ada pertanyaan dari pesan singkat, kita coba angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika kita masbuk 1 rakaat salat Jumat, apakah di rakaat kedua kita harus membaca jahr atau sir? Yang kedua, apa hukumnya mengikuti apa ini giveaway atau kuis berhadiah secara gratis dan untuk mendapatkan hadiahnya dengan cara diundi? Yang pertama, Allah alam bisawab ya, hukum asalnya salat yang dilakukan di siang hari itu dilakukan dengan sir, itu hukum asalnya. Tapi ustadz itu imamnya jahar, ya imamnya karena dia menjadi imam, ya menjadi imam dalam sholat Jumat dan Rasul menjaharkan, maka dia pun menjaharkan. Tetapi hukum asalnya kalau kita sholat Jumat masbuk satu rakaat, kita sempurnakan satu rakaat dengan sir. Sir itu bukan di hati, tetap terdengar, tapi terdengar oleh telinga kita saja atau terdengar oleh orang di kanan dan di kiri kita, dan tidak menjaharkan artinya suaranya keras, tidak seperti itu. Allah alam bissawab, ya. Yang kedua, boleh tidak kita mengikuti undian misalnya dari kementerian, ya, yang tidak ada biaya sama sekali. Ini kaitannya dengan apa namanya pencapaian satu kementerian atau sebagai terima kasih dari satu perusahaan BUMN atau perusahaan besar, misalnya kita diundi, ya diundi, nggak ada masalah, ya. Yang bermasalah itu ketika kita bermain judi. Bermain judi itu misalnya kita tidak menginginkan satu barang, tidak membutuhkan barang tertentu, tapi kita membelinya karena ingin mendapatkan hadiah. Sebagian anak-anak misalnya membeli apa namanya lotre di warung itu, ya, yang dicabut atau diambil, kalau ada nomornya nanti dia dapat gelas atau dapat piring dan lain sebagainya. Itu nggak boleh, itu judi. Tetapi kalau itu sifatnya apa namanya dari satu arah, yaitu dari lembaga tertentu, misalnya dari perusahaan BUMN, ya, dia misalnya membuat kuis tidak ada bayaran sama sekali, cukup menuliskan nama dan nomor telepon, ya, atau struk kita pernah belanja di satu perusahaan, kita kirim lalu diundi, Allah alam bisawab, yang saya ketahui tidak masalah. Atau kita menghadiri satu pengajian lalu kita diperintahkan untuk registrasi kehadiran, lalu setelah pengajian diundi siapa yang mendapatkan umroh, tidak masalah. Allah alam bisawab. Ada Abu Naf'an di Bogor, coba kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Abu Naf'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah. Silakan Abu Naf'an. Ustaz mau tanya tentang masalah kurban sapi, Ustaz. Baik. Kan kurban sapi dibolehkan kalau kita patungan dengan paling banyak 7 orang. Baik. Nah, yang anak tanyakan itu kalau 7 orang itu ada nggak ketentuan bayarnya per orangnya mesti dipukul rata, umpama sapi harga 21 juta jadi masing-masing 3 juta. Apa memang ada penjelasan mesti masing-masing 3 juta atau memang berapa aja dari 7 orang tadi masing-masing tetap terserah. Baik. Satu yang keduanya, kalau umpama yang dari 7 orang tadi ada umpama yang dia cuma mampunya cuma 1 juta, apakah dia boleh dalam artian karena kasih kita tidak bisa membeli kambing, apa dia termasuk memaksakan diri, bahkan kan kurban itu diwajibkan hanya untuk yang mampu. Baik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama bahwa kurban sapi atau unta boleh kita beli dengan mengumpulkan uang dari 7 orang. Ya, jadi 7 orang boleh bersyarikat mengumpulkan harta mereka untuk membeli seekor sapi. Apakah ada ketentuan nilai yang harus kita sepakati? Tentunya harus ada. Karena satu ekor sapi itu dinilai dengan 7 ekor kambing. Sebagaimana harga sapi bertingkat, begitupun harga kambing. Oleh karenanya orang yang berserikat untuk membeli satu ekor sapi, hendaknya mereka bersepakat berapa nilai sapi yang hendak mereka beli. Misalnya kalau mereka bersepakat kita ingin membeli yang harga 21 juta. Maka hukum asalnya 21 dibagi, misalnya dibagi 7 misalnya, ya. Atau sesuai dengan kesepakatan mereka. Misalnya ada yang satu, saya nyumbang 3 juta karena memang kambing yang biasa saya beli 3 juta. Yang lain berkata kalau saya cuma punya 2.500.000 dan memang nilai itu adalah nilai yang bisa dibelikan satu ekor kambing 2.500.000, maka dia nyumbang 2.500.000. Yang lain berkata kalau saya nyumbang, saya biasa beli kambing itu harga 4 juta, satu nyumbang 4 juta. Kalau ternyata 4 orang sudah cukup untuk membeli satu ekor sapi, tidak wajib mencari orang ke-6 atau orang yang ke-7. Ya, jadi 7 orang itu adalah batas maksimal, bukan batas wajib. Sebagian kaum muslimin yang dia membeli 1 ekor sapi, setelah itu dia berusaha mencari 7 anggota untuk dimasukkan namanya. Ini hukum asalnya tidak perlu. Artinya kalau saya membeli 1 ekor sapi, maka saya tidak wajib memastikan harus ada 7 kuota nama di situ, tidak perlu. Artinya saya tidak perlu, misalnya saya katakan anak saya ada, misalnya ada 4, istri 1, berarti ada 6, masih kurang 1, saya harus menghubungi siapa agar bisa dimasukkan, tidak perlu. Ya, bahkan kalau 2 orang ternyata sudah beli 1 ekor sapi, bagus. 3 orang bisa membeli 1 ekor sapi, bagus. Tetapi kalau ingin patungan, ingin bersyarikat, tidak lebih dari 7 orang. Lalu berapa jumlahnya, tidak ada ketentuan syariat, ya. Tentunya nilai yang bisa dibelikan 1 ekor kambing. Kalau 1 juta misalnya tidak terbeli 1 ekor kambing, ya, di dalam di hari-hari seperti ini tidak terbeli, maka hukum asalnya ini masuk kategori apa namanya? Sedekah. Masuk kategori sedekah. Ya, masuk kategori sedekah dan tidak masuk kategori apa? Berkurban. Karena dalam patungan itu harus diketahui, kata para ulama, tidak masalah berbeda niat. Tidak masalah berbeda niat. Artinya begini, ada orang yang bersyarikat membeli sapi. Yang satu niatnya kurban, yang satu niatnya apa namanya, misalnya nazar, yang lain niatnya apa? Ngambil daging. Ini kata para ulama tidak masalah, karena masing-masing mereka dihitung niatnya. Jadi niatnya bukan niat 7, tapi niat perorangan. Innamal a'malu binniat, dihitungnya niat perorangannya. Dan 1 ekor sapi itu senilai dengan 7 ekor kambing. Ya. Oleh karenanya, kata para ulama, maksimal dibeli oleh 7 orang, tapi kalau bisa dibeli oleh 1 orang, tentunya ini satu pahala yang besar. Oleh karenanya, dalam mazhab Imam Syafi'i, yang paling utama, unta. Yang kedua, sapi. Yang ketiga, kambing atau domba. Dan yang keempat apa? 1/7 sapi atau unta. 1/7 sapi atau unta. Oleh karenanya ada pembahasan. Mana yang lebih utama? 7 ekor kambing ataukah 1 ekor sapi yang dibeli oleh 7 orang? Kata para ulama, lebih utama 7 ekor kambing atau domba. Karena kenapa? Semakin banyak nusuk peribadatan. Semakin banyak apa namanya peribadatan penyembelihannya. Sedangkan kalau 1 ekor sapi dibeli oleh 7 orang, hanya 1 kali peribadatan. Artinya penyembelihan. Allahu a'lam bishawab. Jadi tidak perlu kita membebani diri kita. Dan pendapat yang paling kuat bahwa berkurban itu bukan wajib, tetapi sunnah muakkadah berdasarkan hadis riwayat Imam Baihaqi bahwasanya Abu Bakar dan Umar beliau tidak berkurban makhafatan, karena khawatir manusia menganggap kurban itu sebagai sesuatu yang wajib. Jadi Abu Bakar dan Umar sengaja tidak berkurban karena khawatir manusia menganggap kurban sebagai sesuatu yang wajib. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar ada orang yang mampu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala? Apa hukumnya kalau ada orang yang berkeyakinan mempercayai hal tersebut? Allah alam bisawab, kalau yang dimaksud dengan komunikasi adalah wahyu, sesungguhnya dahulu para nabi dan rasul mereka mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dimaksud dengan komunikasi berbicara secara langsung, sesungguhnya Nabi Musa mendapatkan gelar Kalimullah, orang yang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah benar-benar mengajak bicara Nabi Musa alaihi salam. Kalau yang dimaksud dengan berbicara artinya selain daripada Nabi dan Rasul, dia berbicara dengan Allah, tentunya itu adalah khurafat, itu adalah kebohongan, itu adalah kedustaan. Karena setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi salam, ya, maka putuslah segala bentuk risalah dan wahyu. Segala bentuk risalah dan wahyu. Dan ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat di dunia. sebagaimana mereka sepakat bahwasanya kelak Allah akan terlihat di surga, dilihat oleh orang-orang yang beriman. Dalilnya adalah firman Allah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Pada hari itu wajah mereka berseri-seri, ya berbahagia, ila rabbiha nazirah. Karena pada hari itu mereka memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun dalam ayat yang lain Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan orang-orang yang melakukan kebaikan, kami berikan surga wa ziyadah dan tambahan kenikmatan. Rasulullah menafsirkannya dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, yaitu ru'yatullah, memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi adalah kebohongan, kedustaan kalau ada manusia yang mengaku di dunia dia berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini biasa dilakukan oleh orang-orang tasawuf yang ekstrim, orang-orang tasawuf yang ekstrim, yang mengatakan dirinya hulul, menyatu dengan Allah, wihdatul wujud dan lain sebagainya. Ini tentunya menyimpang dari akidah ahlu sunnah wal jamaah. Lalu apa hukumnya meyakini keyakinan seperti ini? Ya bisa sampai kepada derajat kufur, karena dia mengingkari ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa kenabian itu telah putus dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini masuk ke dalam kategori berbicara tanpa ilmu, ya, dan ini termasuk dosa yang besar. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan lebih besar daripada kesyirikan. Ya, wala taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan janganlah kalian berbicara atas nama Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang istri pertama, suami saya nikah lagi, tapi dia tidak memberi nafkah lahir dan batin secara adil. Malah saya nafkah lahir tidak dikasih. Alasannya sudah ada kebun dekat sedikit. Apakah dia adalah adil? Ya, jadi mohon pencerahan. Tentunya ini adalah kezaliman. Ini yang banyak di masyarakat kita hari ini. Ya, banyak kaum laki-laki yang mereka bersemangat untuk melakukan poligami atau ta'adud, tetapi tidak memiliki ilmu yang cukup dan tidak memiliki niat yang baik. Ya, sehingga akhirnya di masyarakat kita poligami ini dianggap sebagai sesuatu yang buruk, padahal dia syariat Allah yang mulia. Yang buruk itu adalah orang-orang yang melaksanakannya, yang mereka tidak memiliki ilmu, yang tidak memiliki sifat amanah, yang tidak memiliki akhlak. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik untuk keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik untuk keluargaku. Dan di dalam Al-Quran Allah berkata, wa in khiftum an la ta'dilu fawahidatan. Ya, dan apabila kalian khawatir tidak bisa berbuat adil, maka cukuplah satu saja. Ya, jadi yang ingin menikah dua kali hendaknya dia berpikir panjang. Artinya dia berkaca apakah dia sudah sanggup berbuat adil atau tidak. Kalau seandainya dia khawatir tidak berbuat adil, maka yang utama Allah katakan, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, maka satu saja. Ya, jangan sampai kita menikah dengan yang kedua lalu yang pertama kita zalimi, tidak kita berikan hak-haknya baik secara hak lahir ataupun hak-hak batin. Ya, ini adalah kezaliman. Dan orang-orang yang tidak adil kepada istri-istrinya kelak datang pada hari kiamat dalam kondisi apa? Dalam kondisi miring. Ya, dalam kondisi miring. Karena dia tidak seimbang ketika di dunia. Dan yang dimaksud dengan adil adalah adil dalam hal dunia, dalam hal nafkah. Adapun adil dalam masalah hati, kecintaan, tentunya itu tidak dikuasai oleh manusia, tetapi itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, inilah pembagianku atas apa yang aku miliki, dan aku mohon ampun kepadamu atas pembagian yang tidak aku miliki. Maksudnya, beliau hanya bisa memberikan nafkah yang adil dari sisi dunia, tetapi masalah hati, kecintaan, rasa sayang itu adalah milik Allah, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya hendaknya kaum pria bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, hari ini kita lihat di medsos banyak sekali apa namanya yang menjadikan poligami sebagai pembahasan terus menerus ya. Mereka belum memulai membahas akidah, belum memulai membahas manhaj tentang bagaimana ahlu sunnah beragama, langsung lompat ke pembahasan apa? Ta'addud, pembahasan poligami. Tentunya pembahasan itu bagus, tetapi semuanya harus dibahas secara bertahap. Jangan sampai kita hanya mengambil sesuatu yang menyenangkan, tetapi kita lupa menguatkan akidah, manhaj, menguatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan yang terakhir, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Saya seorang wanita, kalau misal safar ke Jawa satu pekan bolehkah? Salat fardunya di jama' atau di qasar, atau di jama' qasar, mana yang utama? Allah alam bisawab. Pertanyaan yang pertama, bolehkah seorang muslimah melakukan safar tanpa ditemani oleh mahram? Tidak boleh ya. Menurut pendapat jumhurul ulama, mereka berdalil dengan hadis, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir mereka melakukan safar. Tidak halal, berarti haram. Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir mereka melakukan safar sehari semalam tanpa ditemani oleh mahram. Itu orang yang haram untuk dinikahi, baik itu anaknya laki-laki atau saudaranya atau ditemani oleh suaminya. Ya, ditemani oleh suaminya. Ya, ditemani oleh kakaknya, adiknya laki-laki atau ayahnya misalnya ya, yang haram untuk dinikahi. Adapun suaminya tentunya biasanya istilahnya ajnabi ya. Ajnabi artinya orang yang bukan mahram tetapi orang yang menikah, tentunya menikah menjadikan halal ya, menjadikan mereka halal dan boleh safar suami dengan istri. Apakah yang utama menjama qasar atau mengqasar saja? Yang utama Allah alam bisawab menjama dan mengqasar. Yang utama adalah menjama dan mengqasar sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Wa ma, Allah katakan dalam Al-Qur'an apa? Wa ma ja'alallahu apa kata Allah, dan kami tidak menjadikan dalam agama ini min haraj, dari kesulitan sama sekali. Di antara kemudahan agama kita bagi orang yang safar, boleh mereka menjama dan mengqasar salat. Menjama artinya menggabungkan dua waktu yang berbeda, adapun mengqasar artinya meringkas jumlah rakaat. Allah alam bisawab. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua dan mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.